Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan salah satu pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan telah kita baca nas di Darsul Hadi wal Isrun, pelajaran ke-21 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan sudah kita sebutkan beberapa latihan. Latihan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Berarti sekarang kita masuk ke halaman 149, kalau yang cetakan sama, dari kitab Durusul Lughah jilid 2. Latihan ta'ammal sighal mudhari' majzum yang kelima. Ta'ammal sighal mudhari' al-majzum. Perhatikan sighah, jamak dari sighah, yaitu bentuk-bentuk dari fi'il mudhari' yang majzum. Nah, ini ada beberapa bentuk. Kita baca dulu. Yang pertama, bentuk yang pertama, alamat rofa, dhammah, alamat jazmnya as-sukun. Alamat rofa, dhammah, alamat jazm sukun. Contoh, huwa yazhabu. Nah, ketika dimasuki lam, yang sudah lewat dalam pelajaran sebelumnya, lam ini adalah merupakan harfu jazmin, khusus masuk pada fi'il mudhari. Maka ketika dimasuki lam, lam yazhab. Kemudian contoh, hiya tazhabu. Ketika dimasuki dengan lam, hiya lam tazhab. Alamannya sukun. Anta tazhab. Anta tazhabu. Ketika dimasuki dengan lam, anta lam tazhab. Ana azhabu. Ketika dimasukkan dengan lam, ana lam azhab. Nahnu nazhabu. Ketika dimasukkan dengan lam, nahnu la nazhab. Nah, ini sukunnya sebagaimana lewat, ini adalah sukun yang zahir, yang nampak. Bisa juga sukunnya muqaddarah kalau bertemu dengan apa? Al-Afwuzan. Kalau bertemu dengan sukunnya muqaddarah, dibaca lam yazhabil, ketemu dengan sukun lagi alif lam, lam yazhab, ini kan sukun lam yazhab. Apabila setelahnya alif lam, lam yazhab, maka berubah jadi kasroh yang baris sebelumnya. Habil yaum. Tadinya sukun bisa berubah jadi kasroh. Kalau apa? Kalau setelahnya alif walam, karena sukun ketemu sukun. Nah ini kasroh. Ini kasroh pengganti dari sukun. Nah, ini sukunnya muqaddarah. Yang kedua, alamat rofa subutun nun. Alamat rofanya subutun nun dengan tetapnya nun. Maka alamat jazmnya hadfuha dengan dihilangkan. Hum yadhabuna. Hum lam yadhabu. Aslinya yadhabuna. Hum lam yadhabu. Nah, dikasih alif. Namanya alif apa? Alah imam. Lam yadhabu. Ada alif. Bukan alifnya. Fariqoh ya. Alif fariqoh. Lam yadhabu. Untuk membedakan dengan waw haful illah. Antum tadhabuna. Kemudian dimasukin lam. Antum lam tadhabu. Anti tadhabina. Dimasukin lam. Anti lam tazhabi. Ini apabila alamat rofaknya adalah subutun nun. Yang ketiga, fi'il mabni ala sukun. Fi'ilnya mabni di atas sukun. Fi'ilnya mabni di atas sukun. Yaitu apabila bersambung dengan nun niswah. Hunna yadhabna. Maka hunna lam yadhabna. Tetap nunnya tidak hilang. Nuniswahnya. Karena dia mabni. Mabniun di atas sukun. Antunna tazhabna. Antunna lam tazhabna. Jadi, khulasohnya. Bahwasanya fi'il mudhari' majzum. Ini ada tiga keadaan. Fi'il mudhari' majzum ada tiga keadaan. fi'il mudhari' majzum. Keadaan pertama, apabila fi'il mudhari'nya akhiruhu diakhiri nun alamat rofa. Kalau diakhiri dengan yang merupakan alamat rofa, nun rofa, maka dia hazfu, maka dihilangkan hazfun nun, dihilangkan huruf nunnya, hazfun nun aja. Lam yazhabu. Dihilangkan. Apabila akhirnya akhiruhu nun niswah, akhirnya nun niswah, maka dia mabni ala sukun, ala sukun. Mabni al. Contohnya lam yadhabna. Nah, berarti keadaan ketiga tidak diakhiri laisa. Akhiruhu nun rofa atau nun niswah, maka alamat jazmnya adalah as-sukun. Lam yazhab. Lam yazhab. Nah ini. Ini pembagiannya. Jadi apa yang tadi kita baca panjang dari yang A, B, dan C, ini khulasahnya, rinciannya fil mudhari majzum, yang kita bahas fil mudhari yang sahih, yang tidak diawali dengan huruf, yang tidak diakhiri huruf illah. Fil mudhari majzum ini ada tiga keadaan. Yang pertama yang diakhiri dengan nun alamat rafa atau nama lainnya nun rafa. Seperti yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Maka ketika jazm dihilangkan nunnya, hadfun nun. Ya sudah lewat. Demikian juga yang kedua yang diakhiri dengan nun niswah. Nah, udah lewat nih. Nun niswah menunjukkan laki-laki jamak atau perempuan jamak. Ya, Abu Saif. Perempuan jamak. Nah, ini ketika dimasuki huruf jazm lam, nunnya enggak hilang. Kalau ini kan nunnya hilang. Kalau ini nunnya ada. Dan dia mabni di atas sukun. Nah, ini. Mabni di atas sukun. Keadaan ketiga, kalau akhirnya enggak ada nun rofa, enggak ada, ini kan aslinya yadhabuna. Enggak ada nun rofa-nya, enggak ada nun-nya, maka dia sukun. Mabni ala sukun. Hanya mabni ala sukun. Nah ini, jadi gampang tiga keadaan itu. Sehingga misalnya ada kalimat tadhabuna, nah, masukkan dimasukkan lam, berarti tadhabuna diakhiri nun rofa. Dimasukkan lam, berarti hilang nunnya. Lam tadhabu. Tadhabna, ingat akhirnya. Tadhabna akhirnya adalah nun niswah. Dimasukkan lam, maka nunnya enggak hilang. Tetap lam tadhabna. Kemudian misalnya ada kalimat adhabu. Nah, adhabu akhirnya enggak ada nun rofa, enggak ada. Nun niswah pun enggak ada. Nah, maka dia majumnya dengan as-sukun. Nah, untuk lebih jelasnya, masuk ke latihan ya. Adkhil lam alal af'alil atiyah. Adkhil lam alal af'alil atiyah. Masukkan lam pada fi'il-fi'il berikut ini. Nah, azhabu. Nah, ini azhabu tidak diakhiri nun niswah, tidak diakhiri dengan nun rofa. Maka bagaimana bahasanya ya? Abu Ja'far. Lam azhab sukun. Lam azhab sukun ya. Yadhabuna dimasukkan lam. Lam yadhabu. Yadhabna dimasukkan lam. Lam yadhabna tetap. Tadhabina dimasukin lam. Lam tadhabi. Tadhabu dimasukin lam. Lam tadhab, tidak diakhiri nun. Nun iswa atau nun rofa. Nadhabu. Ya, bagaimana? Pak Herman. Lam nadhab, sukun ya, alamat sukun. Tadhabna diakhiri dengan nun iswa al-akh imam. Lam tadhabna, tetap dia dalam keadaan mabni. Yadhabu dimasukkan lam. Lam yadhab. Nah ini. Dan kalimat lam ini penafian. Baik itu penafiannya yang munqati atau penafiannya mutasil. Jadi kalimat lam itu ada yang peniadaan. Lam ini adalah nafi. Peniadaan. Ada nafinya yang munqati. Ada yang mutasil. Ini secara terjemahan. Sehingga kalimat lam kalau masuk ke fi'il mudhari itu bisa jadi penafiannya sementara. Lam yadhab Zaidun, Zaid tidak pergi. Ya mungkin sementara enggak pergi. Tapi kalau juga bisa juga maknanya adalah penafian untuk selamanya tidak akan dilakukan, seperti lam yalid wa lam yulad. Ini makanya kadang terjemahinya belum, kadang terjemahnya tidak. Ini penggunaan lam. Balik. Ya, mutasil selamanya, penafiannya selamanya mutasil lam yalid wa lam yulad, berlanjut mutasil itu. Kalau munqati penafiannya hanya sementara. Jadi, ana ulangi lagi, munqati artinya penafiannya sementara, mutasil penafiannya berlanjut selamanya. Ini. Jadi kalimat lam yalid wa lam yulad dia terus nafinya mutasil lanjut. Tapi kalau misalkan lam yajlis Zaidun, penafiannya munqati, terputus sementara. Nah, ini makna dari lam, bisa maknanya munqati sementara, bisa maknanya mutasil berlanjut penafiannya. Akmil jumalal atiyah biwad'i af'alin munasabah fil amakinil khaliyah. Masukkan jumlah berikut ini dengan meletakkan fi'il yang cocok pada tempat-tempat yang kosong. Jadi ini diisi fi'ilnya apa kira-kira yang cocok. Nomor satu, alam nukta-nuktoh, titik-titik, bahasa Arabnya nukta-nuktoh. Alam nukta-nuktoh, titik-titik, al-lughatal arabiyah fi baladika ya akhi. Ya, bagaimana? Dari Abu Ja'far. Alam apa kira-kira? Ya, kira-kira. Belajar aja yang gampang. Alam tadrus. Naam, alam tadrus. Al-lughatal arabiyyah fi baladika ya akhi. Apakah kamu belum belajar bahasa Arab di negerimu wahai saudaraku? Nah, ini lamnya, lamnya bisa makna munqati, sementara belum belajar, mungkin kedepannya akan belajar. Ini munqati. Tapi kalau mutasil selamanya. Man kasara hadhil mir'ah. Nah, ini bacanya mir'ah ya, bukan mar'ah. Hadhil mir'ah, kaca. Siapa yang memecahkan kaca ini ya Ali? La adri ana lam. Ya, Abu Syekh. Saya tidak memecahkannya, tidak memecahkannya. Lam aksirha. Kasaro kan fil mudorenya kasaro yaksiru. Lam aksirha. Ana lam aksirha. Saya tidak memecahkannya. Ana lam aksirha. Akhorajat tullab minal fasli ya hamid la. Lam titik-titik. Ya. Lam yakhruju. Apakah para pelajar keluar dari kelas wahai hamid? La. Tidak. Lam yakhruju. Mereka belum keluar. Nah, ini jadi penafiannya munqati. Ya, sementara. Nanti setelah itu keluar. Qalatil mudarrisatu lil mudirah innaha ulai talibat lam titik-titik al wajibat. Lam lam yaktubnal wajibat. Haula talibat lam yaktubna. Qalatil mudarrisah, berkata guru perempuan kepada mudirah pada sekolah, inna haula'il talibat, sesungguhnya pelajar-pelajar perempat itu belum menulis wajibat PR. Nahnu lam titik-titik ila hadiqatil hewanat amsi. Ya, Pak J. Nahnu nazhab. Nahnu lam nazhab ila hadiqatil hewanat amsi. Kami belum pergi ke kebun binatang. Hadiqah, kebun hewanat binatang. Kebun binatang amsi kemarin. Nomor 6. Kanasat ukhti gurfataha walam titik-titik gurfati. Ya, Pak Herman. Saudara perempuanku belum menyapu ruangannya, belum menyapu kamarnya. Walam walam taknus hiya, dan dia belum menyapu taknus karena saya nusu. Walam taknus gurfati, dan dia belum menyapu kamarku. Lima lam, nah ini beda, yang pertama baca lima artinya kenapa, yang kedua lam belum atau tidak. Lima lam, nah ini pentingnya bahasa Arab, beda harokat beda arti. Yang pertama lima, kenapa lam titik-titik alfawakiha ya ikhwan, lam ya lam takulu jamak ya, lima lam takulu alfawakiha ya ikhwan. Nah, ikhwan jamak. Kalau di situ apa? Ikhwan wan. Ya beda berarti ya. Kemudian ya Salma titik-titik alam makna hadhil kalimah. Ya, Abu Saima. Belum mengetahui. Alam ta'rifi makna hadhil kalimah, lam ta'rifi atau lam tafhami makna hadhil kalimah, belum memahami makna hadhil kalimah. Oh, 9 ya, belajis siap ya. Ronal jarsul an walamma titik-titik mudarisuna minal faq minal fusul. Fil mudore yakhruj. Nah, ronal jarosul an, lonceng itu atau bel itu berbunyi, sekarang berbunyi. Walamma, nah, saya sebutkan kemarin lama sama dengan lam, maknanya belum ya. Walamma yakhruj, kalau sambung yakhrujil mudarisuna minal fusul. Walamma yakhruj, yakhruj. Dan para guru-guru belum keluar dari kelas. Nomor 10. Lima lam titik-titik an-nawafidha ya banat. Lam taftahna. Lima lam taftahna nawafidha ya banat. Lima lam taftahna nawafidha ya banat. Nomor 11. Lam titik-titik al-wazir min lunduna. Ya, Abu Saif. Wazir menteri belum pulang. Lam yarji ya. Lam yarji'il wazir min lunduna. Wazir belum ya. Wazir al wazir belum pulang. Lam yarji min lunduna. Lam yarji al wazir min lunduna. Do khotton wahidan tahtal mubtada wa khottaini tahtal khobar. Wadbit awakhirahuma. Latihan ke 8. Do, letakkan khotton wahidan, satu garis di bawah mubtada. Berarti kasih garis satu di bawah mubtada. Wa khottaini, dan dua garis tahtal khobar, di bawah khobar. Wabbit awakhiroha, dan berilah harokat akhir-akhir dari keduanya. Ya, muktada yang di depan. Misalkan Zaidun Qaimun. Zaidun. Ini mubtada. Qa'imun. Ini khobar. Harakatnya rumah. Jadi mubtada, ini yang di depan mubtada. Kalau yang keduanya, yang setelahnya itu khobar. Nomor satu, alma qalilun. Nah, apa nih terjemahannya? Ya, hendak antum. Air itu sedikit. Mana mubtada, mana khobarnya? Nah, alma mubtada, qalil khobar. Su'at mumaridoh. Su'at seorang perawat. Nah, mumaridoh seorang perawat. Su'at mubtada, mumaridoh khobar. Nomor tiga, al-qahwatu baridatun. Ya, bagaimana Pak Haji? Iya, kopi itu dingin. Mana mubtada? Al-qahwa. Khobarnya? Baridah. Nah, sehingga yang dikasih garis satu mubtada di bawahnya, yang kasih garis dua di bawahnya itu khobar. Nomor empat, an-nujumu jamilatun. Ya, Pak Herman, bagaimana? Artinya apa? Bintang-bintang itu indah, jamilatun. Mana mubtada? An-nujum. Jamilah khobarnya ya. Ad-dukhulu mamnu'un. Ya, bagaimana? Al-akh iman. Ad-dukhul masuk itu dilarang. Atau ke bahasa terjemahan bahasa dilarang masuk. Mamnu'u dukhul. Dukhulu mamnu'. Dilarang masuk. Nam mamnu khobar ya. Dukhul mubtada mamnu khobar. Al-babu mughlaqun. Ya, bagaimana? Iya. Mana mubtadanya? Al-babu mughlaqun khobar. Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Al-bab dia adalah mubtada mughlaqun khobar. Hashimun zakiyun. Hashimun zakiyun. Ya, siapa? Ya, Abdulaziz, tafadhol. Nah, Hashimun mubtada zakiyun khobar. Nah, soalnya ini gampang ya, udah lewat. Nomor 9, mayyizil jumlatal ismiyah minal jumlatil fi'liyah. Bedakan, mayyiz. Bedakan mana jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului dengan isim. Minal jumlatil fi'liyah, dari jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului dengan fi'il. Nah, jadi jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah yang didahului dengan isim. Nah, ini Zaidun qa'imun. Nah, ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena awalnya adalah ismu. Tapi kalau zahaba Zaidun, zahaba Zaidun, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi gampang. Kalau jumlah ismiyah, jumlah dahulu dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang dahulu dengan fi'il. Bagaimana dengan kalimat fil masjidi Zaidun? Nah, ada kalimat fil masjidi Zaidun. Zaidun. Fil masjidi Zaidun. Depannya fi. Nah, ini. Depannya fi. Kan banyak fil masjidi Zaidun. Depannya fi. Apakah ada jumlah harfiah? Enggak ada. Nah, ini adalah jumlah apa, Abu Syekh? Ismiyah. Aslinya apa? Zaidun. Iya, jadi fil masjid Zaidun itu aslinya adalah Zaidun fil masjid. Nah, aslinya gini. Zaidun fil masjid. Tetapi susunannya boleh dimajukan. Yang tadi di belakang jadi di depan. Jadi ini fil masjid Zaidun ini jumlah ismiyah. Tapi depannya fi. Nah, depannya fi. Ini dimajukan. Aslinya adalah Zaidun fil masjidi. Nah, ini sehingga enggak perlu bingung kalau kita depannya fi huruf. Nah, jumlah apa ini? Nah, enggak mungkin suatu jumlah diawali dengan huruf. Nah, ketika diawali dengan huruf berarti ini pindahan. Aslinya adalah Zaidun fil masjidi. Zaidun fil masjidi kemudian dimajukan fil masjidnya jadi fil masjidi Zaidun. Sehingga ini tetap jumlahnya adalah jumlah ismiyah karena dahulu dengan Z. Karena aslinya fil masjidi Zaidun adalah Zaidun fil masjidi. Nah ini contoh nomor satu, kharajal mudarrisu. Apa artinya? Ya, ya Abu Ja'far. Nah, kharajal mudarrisu, pengajar itu telah keluar. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Nomor dua, apa terjemahnya? Al-mudarrisu kharaj. Abu Saif. Nomor dua. Nomor satu, kharajal mudarrisu. Nomor dua, al-mudarrisu kharaja. Diantum apa? Yang atas, atas. Nah, itu. Nah, iya. Nomor dua. Mudarisu khoroj, nomor dua. Iya, itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Mudaris itu telah keluar. Dohikal walad. Telah tertawa anak itu. Ya, jumlah apa ini? Ya, jumlah fi'liyah. Az-zahratu jamilah. Bunga itu indah. Jumlah apa? Ismiyah. Dakhala talibu. Pelajar itu masuk. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Allahu Akbar. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Nah, gampang. Atau bisa ada kalimat lagi. Muhammadun talibun. Nah, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Zahaba Khalidun. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Gampang ya. Tentunya harus tahu dulu kita ini fi'il atau isim. Nah, kalau kita sudah tentukan dia ini isim atau fi'il, maka dia bisa tentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Enggak ada jumlah harfiah. Enggak ada jumlah harfiah. Karena apabila dahulu dengan fi, maka itu aslinya adalah di belakang. Seperti fi'il masjid Zaidun, aslinya adalah Zaidun fil masjid. Nomor 10. Ayyinil ismi isma wal fi'la wal harfa fi mayali. Tentukan mana isim, mana fi'il, mana huruf fi mayali. Berikut ini. Nah, ini tentunya harus memurojaah lagi kosakatanya. Harus paham artinya untuk menentukan isim dan fi'il. Nomor satu, kharajal mudarrisu wattullabu minal fasli. Ya, belajar. Kharaja, kharaja fi'il, al mudarrisu isim, waw huruf, at-tullab isim, min huruf, al-fasl isim. Nah ini. Jadi kharajal mudarrisu wattullab minal fasl, guru dan juga para pelajar keluar dari kelas. Kharaja fi'il, mudarris isim, waw huruf, tullab dia adalah isim, min harf huruf, al-fasl isim. Nomor dua, sa'adhabu ilal maktabati ba'da darsi. Sa, huruf. Adhab, fi'il, ila, huruf. Maktabah, isim, ba'da. Ba'da, isim. Adars, isim juga. Nah, nomor tiga, afahim tadarsa ya Ali, naam fahim tu. Ya, Abu Saif. A, dari A. A, apakah huruf, huruf pertanyaan. Fahim, fahim memahami. Fi'il. Ta, naam isim. Darsa, isim. Ya, huruf Ali. Isim. Naam. Naam. Naam. Huruf, huruf. Naam. Naam la huruf. Fahim fi'il ta. Fahim tu. Tu-nya isim. Naam. Nah ini dibina. Dari afahim ta. A-nya dia adalah huruf. Fahimnya adalah fi'il. Ta-nya isim. Dars isim. Ya huruf. Ali isim. Naam ini isim. Ini huruf. Naam ini huruf. Namanya huruf jawab. Fahim ta, fahimnya fi'il, ta'nya dia adalah isim. Nomor 4. La taktub bil qalamil ahmar. Ya. Ya. La huruf. Taktub fi'il. Ba huruf. Al qalam isim. Al ahmar isim. Nah. La taktub bil qalamil ahmar. Lam aghsil manadila bisabun. Lam huruf. Aksil. Fi'il ya betul. Al-manadil. Isim ya. Bi. Ya, sobun. Isim ya. Udah masyaallah, udah lumayan untuk pemula. Nomor 6, lam azhab lan azhaba ila baladi fi utratis saif. Lan lam huruf. Lam huruf azhab azhaba fi'il ila huruf balad baladi isim fi huruf utlah utlah isim as-saif isim juga. Nomor 7, huwa yabhasu anil miftah. Ya, bagaimana Pak Herman? Huwa isim. Yabhasu fi'il ya. Fi'il an huruf al miftah isim. Nah. Ma indi qalamun wala kitabun. Ya, al-akh iman. Ma huruf bukan indi isim. Iya isim. Nah, ma dia adalah huruf, indi ini isim ya. Dzaraf. Qalamun dia juga sama isim, waw huruf, lam huruf, kitab dia adalah isim. Ba'da isim. Nomor 9, ana talibun. Talibun isim. Nah ini. Jadi suatu jumlah tidak lepas bisa jadi dia ada isimnya, ada fi'ilnya atau ada hurufnya. Nah, setiap apa ayat-ayat Al-Qur'an kita baca ini juga sama, mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nah, PR ya buat PR di surah Al-Fatihah, tentukan mana isim, mana fi'il, mana huruf di surah Al-Fatihah. Untuk mengetahuinya dari mana? Banyak. Yaitu salah satunya dari arti. Kan lihat terjemahannya, lihat artinya. Atau lihat tanda-tandanya. Kalau isim kan tanda-tandanya apa saja akan kelihatan. Tinggal ini tugas PR surah Al-Fatihah yang biasa antum membaca. Nah, antum cari mana isim mana fiilnya. Alhamdu. Nah, berarti dia isim. Lillahi. Nah, isim. Kemudian ada li-nya itu. Li-nya itu huruf. Nah, dia harus cermat. Robbi apa? Al-alamin apa? Nah, buat PR nanti antum kerjakan. Cari mana isim, mana fi'il, mana huruf di dalam surat Al-Fatihah. Itu tugas. Nomor 11, Allahi dan Allati. Allahi dan Allati. Ini sama. Maknanya adalah yang, tapi untuk jamak perempuan. Talibatu Allati atau Allahi. Kharajna minal faslil an min Filipin. Pelajar yang boleh dibaca Allati atau lugah lain Allahi dengan hamzah, kalau alati dengan ta. Khorojna keluar dari kelas, sekarang dari Filipina. Nomor 12, ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Hamidun qala. Anta qulta. Ana qultu. Nahnu qulna. Nah. Diperhatikan, ini adalah fi'il ajwaf, fi'il yang di tengahnya ada alif. Qala. Nah, ketika bersambung dengan domir ta, berubah jadi kulta. Ketika bersambung dengan ana, jadi kultu. Bersambung dengan nahnu, jadi kulna. Bukan kolta, tapi kulta. Dengan didomahkan awalnya. Demikian koma. Anta kumta. Ana kumtu. Nahnu kumna. Kenapa didomahkan kofnya? Lihat fi'il mudorenya. Apa fi'il mudore? Koma yakumu. Koma yakumu. Fi'il mudorenya, kofnya dibaca dengan domah. Maka ketika dia fi'il madi, kalau bersambung dengan domirta, jadi kulta. Demikian koma yakumu. Jadi anta kumta, ana kumtu, nahnu kumna. Hamid zaro yazuru. Anta, berarti apa nih? Ya, Abu Saif. Anta zur. Zurta. Ana zurtu. Nahnu zurna. Nah ini nanti bahasnya di pembahasan kitab Shorof. ada fiil-fiil yang namanya fiil ajwaf yang tengah-tengahnya ada alifnya seperti koma, kola, demikian juga zala, zaro. Nah ini dibahas nanti dalam sorof secara detailnya. Al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru. Istiqbalun, apa artinya istiqbalun? Istiqbal, ya istiqbal menghadap ya. Ro'isun, apa ro'isun? Ketua ya, ro'is. Farkun, apa farkun? Perbedaan. Ro'is tadi jamaknya ru'asa, farkun jamaknya furukun. Misalun, jamaknya amsilah. Nah, contoh permisalan ya. Mahlan, sebentar, mahlan. Sebentar, sebentar, mahlan, mahlan. Kismun, jamak aksam. Bagian. Domah ya domah, harokat domah, fathah, harokat fathah. Kasroh, yaitu harokat kasroh. Hadoro, yahduru, hadir. Istarih, istarihu, beristirahatlah, fil amr. Ata yati, artinya adalah datang. Ata yati, artinya adalah datang. Ata yati, datang. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai. Dan jangan lupa PR-nya untuk para ikhwah. Cari mana isim, mana fi'il, mana huruf di dalam surat Al-Fatihah. Surat yang tentunya sering kita baca di dalam sholat. Harus tahu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Cari itunya dulu. Belum di i'rab ya. Hanya cari isim, fi'il, dan huruf aja. Baik, dengan ini cukup sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.